Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa duduk hadir menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan pemberat kebaikan di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad yaitu tentang as-sirat, jembatan. Qala al-muallif rahimahullah, yang dimaksud as-sirat yakni jembatan nanti di hari kiamat sebelum seseorang memasuki al-jannah, surga. Berkata muallif rahimahullah, was-siratu haqqun yajuzuhul abrar wa yajilu anhul kujjar. As-sirat, jembatan pada hari kiamat ini adalah hak nyata, pasti akan kita alami dan pasti akan kita lewati. Ya juzul abror, yang akan dilewati oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang akan selamat dan bisa menyeberangi jembatan as-sirat. Wa yazilu anhul fujjar, dan tergelincirlah orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang pendosa akan terjatuh. Mereka tidak akan bisa melewati jembatan as-sirat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sirat lughatan, as-sirat secara bahasa maknanya adalah at-tariq, yaitu jalan. Ya, atau jembatan. Wa syar'an, adapun secara syariat adalah al-jisrul mamdud ala jahannam, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Dibentangkan di atas neraka jahannam. Liya'burun nasu alaihi ilal jannah, agar manusia melewatinya sebelum memasuki jannah. Sebagai penghubung manusia untuk mencapai dan memasuki al-jannah, surganya Allah. Ini sebelum memasuki surga, semua manusia diperintahkan untuk melewati jembatan As-Sirat ini. Bagi mereka yang selamat akan masuk ke dalam Al-Jannah. Namun banyak juga dari manusia yang terjatuh, tergelincir dan masuk ke dalam neraka Jahannam. Iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari licinnya jembatan di hari itu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan langkah kita, jalan kita untuk menuju jannah dan di dalam melewati jembatan As-Sirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Hal ini ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga perkataan para salaf atau ijma'nya salaf. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, bahwasannya setiap kalian pasti akan memasukinya. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap kalian sungguh pasti akan memasukinya. Para ulama berselisih pada perkataan wariduha. Sebagian sahabat mentafsirkan, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, wa Qatadah, wa Zaid bin Aslam, bil mururi 'ala shirath. Makna warid adalah melewati jembatan. Maknanya, sungguh setiap kalian pasti akan melewati jembatan As-Sirat ini. Pasti. Nah. Dan sebagian sahabat yang lain mentafsirkan bahwa makna As-Sirat yaitu ad-dukhul finnar, bahwa setiap kalian pasti akan masuk neraka. Nah. Lakin yanjuna minha, tapi kemudian selamat darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Dari tafsiran sebagian sahabat apa yang dimaksud dengan wariduha. Namun mu'alif, penulis kitab ini merojihkan bahwa makna warid di sini adalah menyeberangi As-Sirat, menyeberangi jembatan. Maka setiap kita pasti akan menyeberangi jembatan sebelum memasuki Al-Jannah. Ya. Adapun dalil dari Al-Hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, kata Rasulullah, "Tsumma yadribul jisra 'ala jahannam." Kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Dipasang di atas neraka jahannam sebagai perantara untuk mereka orang-orang yang akan memasuki Al-Jannah. Ujian bagi mereka yang akan memasuki jannah. Apakah akan selamat dari menyeberanginya atau justru tergelincir dan masuk ke dalam neraka jahannam? Iyadan billah. Wa tahillu syafa'ah, dan hari itu, saat itu dihalalkanlah syafa'at. Setiap nabi diberikan syafa'at untuk berdoa terhadap umatnya. Berdoa kepada Allah agar umatnya selamat di saat menyeberangi jembatan tersebut. Apa doanya para anbiya saat itu? Semua nabi berdoa untuk umatnya. Allahumma salim salim. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Ini doanya para anbiya di saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa beliau di dunia untuk kita umatnya di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam rela ketika di dunia tidur di atas tikar dari pelepah kurma. Ketika beliau bangun, penuh nampak bekas di tubuhnya karena tidur di atas tikar atau dari pelepah kurma. Maka sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda seorang nabi, seorang rasul, doamu mustajab. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar memberikan untukmu apa yang kau inginkan? Obihada makna, secara makna. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyimpan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Beliau rela hidup dalam keadaan sengsara. Beliau simpan doanya agar betul-betul doa inti beliau itu untuk umatnya agar kita semua selamat pada hari kiamat nanti. Tapi kenapa kita terkadang lalai? Terkadang kita malas untuk ibadah. Terkadang kita malas untuk beramal soleh. Terkadang justru kita terjatuh ke dalam maksiat. Kenapa kita tidak sayang pada diri kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan doanya untuk kita supaya selamat di akhirat nanti. Tapi kita sendiri tidak memikirkan keselamatan diri kita. Kita justru terlena dengan kenikmatan duniawi, lupa daripada ibadah, lupa dari memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Ya Allah, izin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidak ada yang dapat menjamin diri kita. Kemana tempat kita di akhirat nanti? Apakah surga atau neraka? Tapi kenapa sesuatu yang belum bisa kita ketahui tidak kita usahakan untuk bersungguh-sungguh mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para as-salaf, para sahabat bersepakat bahwa pasti jembatan itu akan dihadapkan kepada diri kita. Pasti kita akan melewati jembatan tersebut. Sehingga berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkan hisab kita di akhirat nanti, memudahkan kita di dalam menyeberangi as-sirat. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan hadis yang lain terkait sifat dari jembatan tersebut. Beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, bagaimana sifat as-sirat, jembatan itu pada hari kiamat nanti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sirat madhadatun mazillah, sangat licin dan menggelincirkan. Ini diantara sifat jembatan nanti pada hari kiamat. Madhadatun mazillah, licin dan sangat menggelincirkan. Alaihi khototif wa kalalib, di atas jembatan tersebut ada khototif, besi yang menyambar. Wa kalalib, besi yang bengkok, menarik semua orang yang ada di atasnya. Maka selamatlah orang yang selamat dan terjatuhlah orang yang terjatuh. Wa hasakatun mufallatahun halaha syaukatun aqifa. Wa hasakah, lengket, ada sambaran-sambaran api yang menarik orang yang ada di atasnya. Mufallatoha laha syakwah akifa, ada seperti besi-besi bengkok yang menarik orang yang ada di atasnya. Takunu binajat, seperti pohon yang ada di najat. Yukalu laha as-sa'dan, pohon sa'dan. Pohon sa'dan, anda pernah dikirimkan gambar oleh salah seorang ikhwah bahwa pohon sa'dan itu pohon yang lumayan besar, mungkin setengah gulungan kasur. Pohonnya tinggi, semua pohonnya itu diliputi dengan duri, penuh dengan duri, yang durinya itu bengkok seperti pancing. Nah, tajam, yang kalau orang naik ke atasnya pasti dia akan terkena duri-duri tersebut. Hadis rawahu Bukhari. Walahu min hadis Abi Hurairah. Dalam hadis Abi Hurairah juga dikatakan, wabihi kalalib mithlu syauqis sa'dan. Pada jembatan itu ada besi-besi bengkok seperti duri pohon sa'dan. Ghairu annaha la yu'lam qadru azmiha illallah. Hanya saja ukurannya, besarnya seberapa, tidak diketahui kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Yakhtafun nasa bi'amalihim. Besi-besi itu atau lidah-lidah api itu akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Siapa yang amalan di dunianya bagus, ibadahnya bagus, ikhlasnya, mengikuti Rasulullahnya bagus, maka dia akan selamat. Namun siapa yang ketika di dunianya seorang pendosa, meninggalkan ibadah, meninggalkan amal soleh, maka akan tersambar dan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim juga disebutkan sifat daripada jembatan tersebut. Datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, balaghani, telah sampai kepadaku penggambaran tentang as-sirat, annahu adaqqu minasy-sya'ri, lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut. Lihat rambut kita, ambil satu, sangat kecil. Tapi ternyata jembatan nanti adaqqu minasy-sya'ri, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-saif, dan lebih tajam daripada pedang. Kita lihat bagaimana pedang itu tajam sekali. Tetapi ternyata jembatan lebih tajam daripada tipisnya pedang tadi. Nah, hadis rawahu Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berjalan di atasnya dan bagaimana keadaan mereka saat itu. Adapun kata beliau, la ya'duru siratu illa al-mu'minin. Tidak ada yang mampu menyeberangi as-sirat kecuali orang-orang yang beriman. Qadru ala a'malihim, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Seperti yang tadi saya katakan di awal, yang bagus amalannya, ibadahnya, dia akan selamat. Dan sebaliknya, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka akan terjatuh ke dalamnya. Qala, beliau menukil hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, fayamurrul mu'minun qatar fil ain. Orang-orang yang beriman pada saat itu keadaan mereka berbeda-beda seukuran dengan amalan yang mereka kerjakan di dunia. Qala fayamurrul mu'minun, kata Rasul, orang-orang mukmin akan menyeberangi as-sirat, di antaranya qatar fil ain, seperti kedipan mata. Gimana cepatnya kedipan mata? Gak nyampe satu detik. Baru datang, kedipan mata sudah hilang, sudah nyebrang, sudah berlalu. Ini adalah tingkatan yang paling baik, yaitu kecepatan mereka ketika menyeberangi as-sirat seperti kedipan mata. Mata memejam, terbuka, sudah hilang, sudah menyeberang. Wa kalbarati, seperti kilat. Ya, kilat cepat, hanya hitungan detik. Stres, sudah hilang. Demikianlah keadaan yang kedua, menyeberangi as-sirat kalbarati, seperti kilat. Wa karih, keadaan yang ketiga, seperti angin. Cepat berlalu, tapi tidak secepat kilat dan tidak secepat kedipan mata. Wa katoir, keadaan yang keempat, mereka orang-orang mukmin menyeberangi as-sirat seperti terbangnya burung. Cepat. Hanya saja tidak secepat yang pertama, kedua, dan ketiga. Wa kajwadil khail, keadaan yang kelima, mereka menyeberangi as-sirat seperti larinya kuda perang. Ya, kuda sangat cepat larinya. Nah, demikianlah keadaan orang-orang yang menyeberangi as-sirat. Kal khail war rikab. Qala fanaja Muslim. Selamatlah orang-orang. Fanaja musallam. Selamatlah orang-orang yang diselamatkan. Wa mahdusun mursal wa maqdusun fi jahannam, dan tercabiklah orang-orang yang tercabik, wa maqdus terjerembab terjatuh ke dalamnya, maqdusun maqdusun fi jahannam, tercabik terjerembab dan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Bisa diulangi keadaan manusia, orang-orang yang beriman saat menyeberangi. Yang pertama secepat apa? Kedipan mata. Keadaan kedua seperti kilat. Keadaan ketiga seperti angin. Keadaan keempat seperti burung. Keempat, kelima seperti larinya kuda. Nah, dan ada pula yang terjatuh. Nah, hadis muttafaqun alaih. Wa fi sahih Muslim, masih dalam sahih Muslim, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajri bihim a'maluhum, yang menjadi sebab cepatnya perjalanan mereka ketika menyeberangi as-sirat adalah akmalum, amalan-amalan mereka di dunia. Maka barakallahu fikum, hendaknya hadis ini menjadi motivasi dan dorongan terbesar kita, bahwa siapa yang menginginkan perjalanan penyeberangannya di atas jembatan dipercepat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjadi hamba yang juga cepat di dalam mengerjakan amalan soleh. Mendengar suara azan, langsung dia segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Dengar info kajian, langsung berangkat. Ada info ta'awun, segera dia beramal. Ada kesempatan untuk silaturahim, dia silaturahim. Ada amalan, segera dia mengerjakannya. Hadis ini adalah hadis yang betul-betul menasihati diri kita untuk segera beramal. Karena keadaan kita nanti di akhirat berbeda-beda. Keadaan yang paling cepat saat mereka menyeberangi as-sirat adalah keadaan mereka yang juga cepat beramal ketika di dunia. Terkadang kita bermalas-malasan. Ada waktu sholat, baru azan. Baru azan, baru qomat. Belum tertinggal, akhirnya terlewat. Ada info ta'awun, saudara kita sakit kena musibah. Nantilah. Akhirnya keburu selesai, donasi sudah ditutup. Kita belum beramal, kita belum sedekah. Ada info kajian jam 10 datang. Kajian 10:30 baru datang. Nah, lambat kita dalam beramal. Padahal yang menentukan cepatnya keadaan kita dalam menyeberangi as-sirat di akhirat nanti adalah cepatnya kita dalam beramal. Semakin cepat mereka memenuhi panggilan ibadah kepada Allah, maka semakin Allah mudahkan perjalanan kita nanti di akhirat saat menyeberangi as-sirat. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi cambukan untuk kita untuk segera beramal. Jangan suka menunda-nunda amalan. Amalan kita itulah penentu nanti yang bisa, yang menjadi sebab cepat atau lambatnya perjalanan kita di saat menyeberangi as-sirat. Maka siapa yang ingin dipercepat perjalanannya, segera dia beramal. Jangan suka menunda-nunda amalan soleh. Dan siapa yang ingin lambat, silakan kalau dia ridho untuk memperlambat amalan, karena tidak ada yang dapat menerima. Tidak ada yang menerima balasannya kecuali diri kita sendiri. Nah, wala dalam sahih Muslim, Nabi bersabda, tajribihi a'maluhum, yang menjadi sebab mudahnya jalan mereka saat menyeberanginya adalah amalan-amalan mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath, nabi-nabi kalian berdiri di atas jembatan, di ujung jembatan. Yaqulu ya rab sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi, semua nabi berdoa untuk umatnya. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'mal al-ibad, hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u as-sair illa zahfa, sampai keadaan orang yang menyeberangi as-sirat dalam keadaan merangkak. Merangkak dia menyeberangi as-sirat. teman-temannya, saudara-saudaranya ketika menyeberangi luar biasa, secepat mata, secepat kedipan mata. Yang satu secepat kilat, yang satu secepat angin, yang satu secepat terbangnya burung, yang satu secepat lariknya kuda. Yang ini, karena mungkin dahulu dia di dunia suka malah lambat-lambatkan amalan, malas untuk beramal, keadaan datang dari hari kiamat merangkak dia di dalam atau saat menyeberangi as-sirat. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah, hadis rawahu Muslim. Maka kalau misalnya setiap kita futur, namanya manusia pasti ada masa futurnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap masa, setiap amalan itu pasti ada masa semangat. Setiap amalan pasti ada masa semangat. Lagi semangat ta'lim, lagi semangat sholat, lagi semangat puasa, lagi semangat hadir majlis ilmu, lagi semangat, pasti setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya, ada masa malasnya. Maka tatkala datang rasa malas itu, ingat hadis ini, ingat hadis ini, bahwa yang menentukan keadaan kita nanti di akhirat adalah bagaimana cepatnya kita dalam beramal. Kembali bangkit, segera beramal. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walau awal man ya'buru sirat minal anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali menyeberangi jembatan dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Nabi Muhammad melewati, nabi-nabi yang lain menyusul. Wa minal umam, dan di antara umat, ummatuhu, umatnya Nabi Muhammad dulu yang akan menyeberangi as-sirat. Setelah selesai umatnya Nabi Muhammad menyeberangi, baru umat-umat yang lain menyeberangi as-sirat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha wa la yatakallamu yauma idin illa rasul wa du'a rasul yauma idin Allahumma salim. Kata Nabi, dan aku juga umatku adalah yang pertama kali menyeberangi as-sirat. Aku, kata Nabi, dari kalangan anbiya. Wa ummati, dan umatku dari kalangan umat-umat yang lain. Nah, yang akan menyeberangi as-sirat. Wa la yatakallamu yauma idin illa rasul. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali hanya para rasul. Wa du'a'ur rasul yauma idin, dan doanya rasul pada saat itu adalah Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah. Hadis rawahu Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hadis ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam beramal soleh. Mudah-mudahan dengan mengetahui keadaan cepatnya orang yang berjalan di atas sirat, bergantung dengan cepatnya dia di dalam memenuhi amalan soleh, menjadikan kita juga lebih semangat di dalam beramal soleh, dan menjadi penyemangat diri kita ketika futur, ketika datang rasa malas, datang rasa apa, lalai tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.